serta laku yang bersahaja. Semakin lama makin terasa dirimu makin mempesona. Walau engkau tidaklah cantik atau berlimpah kekayaan, namun untukku dirimu gadis yang sangatlah aku harapkan. Mungkinkah dapat ku rebut hatimu dari yang lain? Tak terbayangkan betapa bahagia bila anganku jadi nyata. Dewi asmara, Dewi asmara, katakan dia diriku jatuh cinta. Sangatlah aku harapkan. Mungkinkah dapat ku rebut hatimu dari yang lain? Tak terbayangkan betapa bahagia bila anganku jadi nyata. Dewi